pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Selasa 15 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Agus Agandi. Sidak di cabang rutan ID, 17 napi positif narkoba. Mobil yang ditumpangi Mualim kembali tabrak kendaraan milik masyarakat. PDAM satu pekan tak berfungsi, warga Sabang kecewa. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, sebanyak 17 orang narapidana di rumah tahanan Idiraya, Aceh Timur digiring ke Mapolres Aceh Timur karena positif menggunakan narkotika. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Henry Budiman, didampingi Wakapolres Kabak Ops serta sejumlah kasat dari Mapolres itu hari ini. Dari ID, Seni Henry melaporkan. Kapolres Aceh Timur AKBP Henry Budiman menyebutkan sidak tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi di dalam rutan ID. Ternyata dari hasil sidak ini, kata Henry Budiman, banyak ditemukan barang berbahaya. Pihaknya banyak menemukan senjata tajam, alat komunikasi, dan 3 paket narkoba jenis sabu-sabu. Tapi pemilik sabu tersebut tidak diketahui karena ditemukan di luar tahanan. Sidaralun, mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Mualim bersama guru Sukarno Putra menabrak becak barang di lintasan Jalan Nasional Aceh Barat Daya tadi malam. Saat kejadian, mobil konvoi rombongan Mualim dalam perjalanan dari Kabupaten Nagan Raya menuju Kabupaten Aceh Selatan. Dari Blang PD, Zainun Yusuf melaporkan. Dalam peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 19 WIB mengakibatkan becak barang nomor polisi 3527 VB dalam perjalanan dari Alubili, Nagan Raya menuju Blang PD, Abdia mengalami rusak berat. Untungnya, pengendara becak Junaidi warga Kede Siblah Blang PD berhasil selamat. Korban hanya mengalami luka ringan di bagian kepala akibat terjatuh terpelanting di atas permukaan aspal. Kapolres Abdia AKBP Haira Jadi membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa kecelakaan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh perwakilan mobil konvoi Mualim dengan pemilik beca. Sidaralun, pelanggan air bersih di Kota Sabang kembali kecewa dan kesal dengan ulah pihak PDAM yang dinilai tidak bertanggung jawab. Pasalnya sudah 1 pekan distribusi air ke rumah warga tidak lancar. Dari Sabang, Azari melaporkan. Sejumlah pelanggan PDAM mengeluh karena air PDAM yang selama ini menjadi andalan mereka untuk kebutuhan mandi dan mencuci sudah 1 pekan tidak lancar. Biasanya air PDAM yang dijatahi 2 hari sekali itu mengucur hingga 4 hingga 5 jam. Tapi dalam sepekan ini air hanya mengalir 2 jam saja. Kondisi ini jelas sangat merugikan karena untuk kebutuhan mandi dan mencuci, warga harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli air dari mobil tangki dengan harga Rp35.000 per tangki, isi 1.000 liter. Menanggapi hal ini, Direktur PDAM Tirta Aneng Laut, Cud Faisal, mengaku bahwa dalam beberapa hari terakhir ini suplai air ke rumah pelanggan tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pipa transmisi patah akibat adanya penggerukan pasir di kawasan Tanoh Bucu. Sidaralun, belasan warga, 7 diantaranya anak balita mengalami keracunan usai makan tape pada kenduri maulid di Gampung Adang Berabo, PD kemarin maghrib. Versi polisi menyebutkan total warga mengalami keracunan adalah 15 orang. Sedangkan laporan dari Dinas Kesehatan PD mendata sebanyak 17 orang mengalami keracunan. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Dari jumlah itu, sebanyak 4 anak diantaranya masih dirawat di ruang anak Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Syekh Ditiro Sigli hingga hari ini. Kondisi pasien cukup lemah dan diinfus. Asniati, ibu dari pasien Aura warga Kampung Adang Berabu, mengatakan awalnya dirinya tidak menduga anaknya keracunan. Disebutkan pada saat mereka selesai makan sekitar pukul 12.00 WIB, anaknya makan tape bersama anak-anak lainnya. Tiba-tiba sang anak muntah dan mengeluh pusing sampai di rumah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PD Dr. Fajriman menyebutkan, untuk sementara sampel tape sisa dimakan itu sudah diambil diperiksa ke Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banda Aceh. Kondisi pasien rata-rata mengeluh mual, pusing, muntah, mencret, lemas, sakit perut, dan demam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, Parlemen Myanmar memilih Htin Kyaw sebagai Presiden Myanmar pertama dari kalangan sipil setelah lebih dari 50 tahun negara tersebut dikuasai junta militer. Htin Kyaw yang merupakan sekutu berat pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi terpilih melalui sistem voting dengan perolehan 360 dari 652 suara. BBC Indonesia melansir, di tempat kedua adalah kandidat dari fraksi militer Min Swee yang mendulang 200 suara. Peringkat ketiga adalah kandidat NLD lainnya, Henry Van Thieu, dengan 79 suara. Baik Min Swee maupun Henry Van Thieu akan menjadi wakil presiden. Terpilihnya Htin Kyaw sudah diduga sejak namanya muncul 10 Maret lalu. Sidaralun, Partai Demokrat mulai mempersiapkan Ani Yudhoyono untuk diusung sebagai calon presiden 2019. Gambar Ani Yudhoyono bertuliskan calon presiden Partai Demokrat 2019 sudah ramai tersebar di media sosial. Kompas.com melansir, dalam foto tersebut, Ani Yudhoyono menggunakan baju berwarna biru khas Demokrat melambaikan tangan dengan latar belakang bendera merah putih. Foto dilengkapi tulisan lanjutkan dan juga tagar Ani Yudhoyono 2019. Koordinator jurubicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membenarkan bahwa foto tersebut memang dibuat oleh tim DPP Partai Demokrat. Sebab sudah ada masukan dari masyarakat agar Demokrat mengusung istri Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai capres. Ruhut mengatakan masyarakat yang ditemui dalam kunjungan Tour de Java sebenarnya meminta SBY untuk maju kembali sebagai calon presiden. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 15 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.